إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة والأخوات حفظكم الله جميعا kita lanjutkan kajian tentang majalis syahr Ramadan yang ditulis oleh atau disusun oleh Al-Allamah Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, dan pembahasan pada malam hari ini tentang hikamus siyam, beberapa hikmah puasa. Qala al-muallif rahimahullah al-majlis at-tasi', majlis yang ke-9 tertera dalam kitab asli, fi hikami shiyam, tentang beberapa hikmah puasa. Alhamdulillahi mudabbiril layali wal ayyam, segala puji hanya milik Allah yang mengatur malam dan siang. Musarrifi wa musarrifi syuhuri wal a'wan, yang mengatur bulan dan tahun. Al-Malik al-Quddus as-Salam, Raja yang Maha Suci lagi Maha Bersih dari segala bentuk kekurangan dan penyerupaan dengan para makhluk. Al-Mutafarridi bil-Azamati wal-Baqai wal-Dawam, yang hanya miliknya, yang hanya dirinya disifati dengan keagungan, keabadian dan kesinambungan. Al-mutanazzih 'anil naqais wa musyabahatil anam, zat yang suci dari berbagai macam kekurangan dan penyerupaan dengan para makhluk. Yara ma fi dakhil al-uruqi wa bawatin al-'idham, dia melihat apa yang terdapat di dalam urat dan di dalam tulang. Wa yasma'u khafiyyat shawti wa latifal kalam. Ia mendengar suara yang tersembunyi dan perkataan yang lembut, yang pelan. Ilahun rahimun katsirul in'am. Sesembahan yang maha penyayang, yang banyak memberikan nikmat. Wa rabbun qadirun syadidul intiqam. Rabb yang maha kuasa, yang keras siksaannya. Qaddaral umura fa ajraha ala ahsani nidham. Dia mentakdirkan segala perkara, lalu dia menjalankannya dengan aturan yang paling baik. Wa syara'a asyara'a fa ahkamaha ayyama ihkam. Dia mensyariatkan syariat-syariat, lalu dia menyempurnakannya dengan sebenar-benar penyempurnaan. Bi qudratihi tahubbur riyahu wa yasirul ghamam. Dengan kekuasaannya angin itu bertiup dan awan itu berjalan. Wa bi hikmatihi wa rahmatihi tata'aqabul layali wal ayyam. Dengan hikmah dan rahmatnya malam dan siang datang silih berganti. Ahmaduhu ala jalilis sifati wa jamilil an'am. Aku memujinya atas sifatnya yang mulia dan pemberian nikmatnya yang baik. Wa syukuruhu syukra man talabal mazid wa ra'am. Aku bersyukur kepadanya dengan kesyukuran orang yang ingin mendapatkan tambahan dan menghendakinya. Wa asyhadu an la ilaha illallah alladhi la tuhitu bihi al-uqul wal alham wal awhan. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang hak melainkan Allah yang akal-akal dan ilusi atau khayalan-khayalan itu tidak mampu meliputinya. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh afdalul anam. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya, afdalul anam, manusia yang paling utama. Sallallahu alaihi wa ala sahibihi Abi Bakrin as-Sabiq ila al-Islam. Semoga salawat Allah dilimpahkan kepada beliau dan kepada sahabat beliau Abu Bakar yang terlebih dahulu memeluk Islam. Wa ala Umar alladhi idza ra'ahu syaitanu ha. Kepada Umar yang apabila syaitan melihatnya maka ia kabur, yaitu syaitan tersebut. Wa ala Utsman alladhi jahaza bimalihi jaisal usrah wa aqam. Dan juga semoga salawat Allah dilimpahkan kepada Utsman yang telah mempersiapkan dengan hartanya jaisal usrah, yaitu pasukan al-usrah. Pasukan al-usrah adalah pasukan yang disiapkan di dalam peperangan Tabuk, di mana pada saat itu kondisi sangat sulit. Dan pada saat itulah Utsman radhiyallahu an menginfakkan hartanya untuk mempersiapkan pasukan ini, di mana disebutkan bahwa beliau mendermakan lebih dari 300 ekor unta dengan perlengkapannya. Dan wa'aqam, dan beliau menegakkannya. Juga salawat semoga dilimpahkan kepada Ali al-Bahril Khidami. Al-Khidam adalah al-Bahrul Wasi', dan yang dimaksud di sini adalah orang yang memiliki ilmu yang luas atau kebaikan yang luas. Semoga salawat Allah juga dilimpahkan kepada Ali yang memiliki kebaikan yang luas atau ilmu yang luas. Wal asadid dirgham. Ad-dirgham maknanya adalah al-asad, singa. Dan ini adalah kiasan tentang keberanian yang dimiliki oleh Ali radhiyallahu an wa ala sa'iri alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsan ala dawam wa sallama taslima. Dan juga semoga salawat dilimpahkan kepada segenap keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang mengikuti mereka dengan baik secara terus-menerus. Dan juga semoga salam dicurahkan kepada mereka. Kemudian al-Imam Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin jelaskan, ibadallah, para hamba Allah, i'lamu rahimakumullah, ketahuilah, semoga Allah merahmati kalian, annallah subhanah lahul hukmat ta'ad. Sesungguhnya Allah subhanahu memiliki hukum yang sempurna, wal hikmatul baligah fima khalaqahu wa fima syara'a, dan dia memiliki hikmah yang besar di dalam apa yang dia ciptakan dan di dalam apa yang dia syariatkan. Bahwal hakim fi khalqihi wa fi syar'i, maka dialah yang maha bijaksana di dalam ciptaannya dan syariatnya. Lam yakhluq ibadahu la'iba, dia tidak menciptakan para hambanya dengan bermain-main. Walam yatrukhum suda, dia tidak membiarkan mereka secara percuma. Walam yasra' lahum asyara'i' abada, dia tidak mensyariatkan untuk mereka syariat-syariat secara sia-sia. Bal khalaqahum li amrin azim, melainkan Allah ciptakan mereka untuk suatu perkara yang agung. Dan perkara yang agung tersebut sebagaimana disebutkan di dalam ayat adalah ibadatullah tabaraka wa ta'ala, yaitu beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi inilah tujuan utama diciptakannya manusia. Wahayya'ahum li khatbin jasir, dan dia persiapkan mereka untuk suatu perkara yang besar. Wabayyana lahum as-siratal mustaqim, dia jelaskan kepada mereka jalan yang lurus. Wa syara'a lahum as-syara'i' yazdad biha imanuhum, dia syariatkan kepada mereka syariat-syariat yang dengannya akan bertambah keimanan mereka. Wa takmulu biha ibadatuhum, dan dengannya pula menjadi sempurna ibadah yang mereka lakukan. Fama min ibadatin syara'aha Allah li ibadih illa li hikmatin baligah, sebab tidaklah ada suatu ibadah yang disyariatkan oleh Allah kepada para hambanya melainkan karena suatu hikmah yang besar. Alimaha man alimaha wa jahilaha man jahilaha, hikmah itu diketahui oleh siapa yang mengetahuinya dan tidak diketahui oleh siapa yang tidak mengetahuinya. Walaisa jahluna bihikmatin bihikmati syai'in minal ibadat dalilan ala annahu la hikmata laha, dan ketidaktahuan kita tentang hikmah suatu ibadah dari ibadah-ibadah yang ada bukanlah merupakan dalil yang menunjukkan bahwa ibadah itu tidak memiliki hikmah. Bal huwa dalil ala ajzina wa kusurina an idraki hikmatillah subhanah, melainkan ia merupakan dalil yang menunjukkan kekurangan kita ketidakmampuan kita dan keterbatasan kita untuk mengetahui hikmah Allah Subhanahu. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kalian diberi ilmu melainkan sedikit. Surah Al-Isra ayat 85. Selanjutnya Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah menjelaskan, wa qad syara Allahu al-ibadat wa nazzama al-mu'amalat ibtila'an wa imtihanan li'ibadih liyatabayyana bidzalik man kana 'abidan limaulah mimman kana 'abidan lihawa. Dan sesungguhnya Allah telah mensyariatkan ibadah-ibadah itu dan mengatur muamalah-muamalah sebagai bentuk ujian bagi para hambanya agar terjelaskan dengan hal tersebut siapa yang benar-benar beribadah kepada Rabbnya dan siapa yang beribadah kepada hawa nafsunya. Faman taqabbala hadhihi syara'i' wa tilka an-nudum bi sadrin munsharih wa nafsin mutma'innah bahwa abidun limaula, maka siapa yang menerima syariat-syariat ini dan aturan-aturan ini dengan dada yang lapang dan jiwa yang tenang, maka ia adalah orang yang benar-benar beribadah kepada Rabbnya, radin bi syariatih, ridha terhadap syariatnya, muqaddimun li ta'ati rabbih ala hawa nafsi. Ia adalah orang yang mendahulukan ketaatan kepada Rabbnya daripada menuruti hawa nafsunya. Dan inilah sifat orang-orang yang beriman, yaitu mereka menerima apa yang datang dari Allah dan Rasulnya dengan lapang dada, tidak ada rasa berat di dalam hati mereka. Dan ini sebagaimana tertera di dalam firman Allah tabaraka wa ta'ala, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhassimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Maka demi Rabbmu, mereka tidaklah beriman hingga mereka menjadikanmu sebagai hakim di dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa berat di dalam hati mereka terhadap apa yang kau putuskan, dan mereka benar-benar berserah diri. Surah An-Nisa ayat ke-65. Dan di dalam ayat yang lain Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan, wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidaklah pantas bagi orang yang beriman, laki dan wanita, apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu perkara, akan ada pilihan yang lain bagi mereka di dalam urusan mereka. Surah Al-Ahzab ayat 36. Kemudian Syekh Ibn Utsaimin melanjutkan, wa man kana la yaqbalu minal ibadat wa la yatba'u minan nudum illa ma nasaba raghbatan wa wafaqa muradah fa huwa 'abidun li hawa. Dan siapa yang tidak menerima ibadah-ibadah dan tidak pula mengikuti aturan-aturan kecuali yang sesuai dengan keinginannya dan yang selaras dengan kemauannya, maka ia adalah orang yang beribadah kepada hawa nafsunya, orang yang menyembah hawa nafsunya, sakhitun li syariatillah, orang yang benci terhadap syariat Allah, mu'ridun an ta'ati rabbih, berpaling dari ketaatan kepada Rabbnya, ja'ala hawahu matbu'an la tabi'a. Dia telah menjadikan hawa nafsunya sebagai sesuatu yang diikuti, bukan mengikuti. Wa arada an yakuna syar'ullah tabi'an li raghbatih. Dan dia ingin agar syariat Allah itu tunduk dan mengikuti keinginannya, ma'a qusuri ilmihi wa qillati hikmatihi, dengan keterbatasan ilmunya dan sedikit hikmah yang diketahuinya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Dan apabila kebenaran itu menuruti keinginan atau hawa nafsu mereka, pastilah rusak langit dan bumi dan apa saja yang ada di dalamnya, melainkan kami telah memberikan kepada mereka Al-Quran, maka mereka atau akan tetapi mereka berpaling darinya. Surah Al-Mu'minun ayat 71. Wa min hikmatillah subhanahu an ja'ala al-ibadat mutanawwi'ah. Dan di antara hikmah Allah subhanahu, ia jadikan ibadah itu bermacam-macam, beragam-ragam, tidak hanya satu jenis. Liyatamahhasal qabulu warridha, agar menjadi bersih penerimaan dan keridhaan. Waliyumahhisallahu alladhina amanu, dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman. Fa inna minan nas man yarqad yarda bi naw'in min al-ibadat wa yaltazimu bi. Sebab di antara manusia ada orang yang ridha terhadap suatu jenis ibadah dan berpegang dengannya. Wa yasqatu naw'an akhar, dan ia membenci ibadah yang lain, jenis yang lain. Wa yufarritu fi, dan mengabaikannya. Wa ja'ala Allah minal ibadat ma yata'allaqu bi 'amalil badan kas-shalah. Maka Allah Ta'ala menjadikan di antara ibadah itu ada yang berkaitan dengan amalan tubuh atau fisik seperti salat. Wa minha ma yata'allaqu bi badlil mal al-mahbub ila an-nafs kaz-zakah. Dan di antara ibadah itu ada yang berkaitan dengan memberikan harta yang dicintai oleh jiwa seperti zakat. Wa minha ma yata'allaqu bi 'amalil badan wa badlil mal jami'a kal haji wal jihad. Dan di antara ibadah ada yang berkaitan dengan amalan tubuh dan memberikan harta sekaligus seperti ibadah haji dan jihad. Wa minha ma yata'allaqu bi kasfin nafsi an mahbubatiha wa mujtahayatiha kasfiyah. Dan di antara ibadah ada yang berkaitan dengan tindakan mencegah diri dari hal-hal yang dicintai dan digemari seperti puasa. Fa idza qama al-'abdu bi hadhihi al-'ibadat al-mutanawwi'ah wa akmalaha 'ala al-wajhi al-matlub minhu duna sukhtin aw tafriid fa ta'iba wa 'amila wa badal ma kana mahbuban ilaih wa kaffa 'amma tashtahi nafsuhu ta'atan li rabbi wa imtithalan li amri wa ridan bi syar'i kana dhalika dalilan 'ala kamali 'ubudiyyatihi wa tamam inqiyadihi wa mahabbatihi li rabbihi wa ta'dhimihi lah wa tahaqqaqa fihi wasful 'ubudiyyati lillah rabbil 'alamin. Maka apabila hamba itu melaksanakan ibadah-ibadah yang bermacam-macam ini, yang beragam ini, dan menyempurnakannya dengan bentuk yang diperintahkan tanpa ada sikap membenci atau mengabaikan. Kemudian ia merasakan lelah melakukan amalan dan memberikan apa yang dicintainya serta menghalangi dirinya dari apa yang disukai oleh jiwanya dalam rangka taat kepada Rabb-nya, melaksanakan perintahnya serta ridha terhadap syariatnya, maka hal itu merupakan dalil yang menunjukkan kesempurnaan ibadah yang dilakukannya serta kesempurnaan sikap tunduknya dan cintanya kepada Rabb-nya serta pengagungannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka terwujudlah pada dirinya dengan hal itu sifat peribadatan kepada Allah Rabb semesta alam. Kemudian setelah itu Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan beberapa hikmah dari ibadah puasa. Beliau mengatakan, "Idza tabayyana dzalik fa inna lis-siyami hikaman katsira istawjabat ay yakuna fariidatan min faraidil Islam wa ruknan min arkani." Apabila hal itu telah jelas, maka sesungguhnya puasa itu memiliki hikmah yang banyak yang menyebabkan ia menjadi salah satu dari perkara yang telah dan yang menyebabkan puasa itu menjadi salah satu dari rukun-rukun Islam. Famin hikamis siyam, maka di antara hikmah puasa itu, dan ini hikmah yang pertama, annahu ibadatun lillahi ta'ala, bahwa puasa merupakan ibadah kepada Allah Ta'ala. Yataqarrabul 'abdu fiha ila rabbih, yang di dalamnya seorang hamba mendekatkan diri kepada Rabb-nya. Bitarki mahbubatih wa mustahayatih min ta'amin wa syarabin wa nikah, dengan meninggalkan apa-apa yang disukainya dan digemarinya dari jenis makanan, minuman, dan melakukan hubungan intim dengan wanita, dengan istri. Fayadhhar bidzalik sidqu imanihi wa kamalu 'ubudiyyatihi lillah wa quwwatu mahabbatihi lah wa raja'ihi ma 'inda. Maka dengan hal tersebut terlihatlah kebenaran keimanan hamba itu, kesempurnaan ibadahnya kepada Allah, kekuatan cintanya kepada Allah, serta terlihat harapannya kepada apa yang ada di sisi Allah. Fa innal insan la yatruku mahbuban lah illa lima huwa a'zamu indahu min. Sebab seseorang itu tidaklah meninggalkan sesuatu yang disukainya, dicintainya, kecuali untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar di sisinya dari hal itu. Walamma alimal mu'min anna ridallahi fis-siyam bitarki syahawatihil majbul ala mahabbatiha qaddama ridha maulah ala hawa fatarakaha asyadda ma yakun syauqan ilaiha. Dan tatkala seorang mukmin itu mengetahui bahwa ridha Allah di dalam puasa itu dengan meninggalkan syahwat-syahwatnya yang telah tertanam di dalam fitrahnya untuk mencintainya, maka mukmin itu mendahulukan ridha Rabb-nya daripada menuruti hawa nafsunya. Maka ia tinggalkan apa yang disukai oleh jiwanya tersebut pada saat ia sangat merindukannya. Li'anna lazzatan wa rahata nafsih fi tarki dzalika lillahi azza wa jal. Karena kelezatannya dan ketenangannya, ketenangan dirinya terdapat atau terwujud di dalam meninggalkan hal itu karena Allah azza wa jal. Walidzalika kana katsirun minal mu'minin law duriba aw hubisa ala an yuftira yawman min ramadhan biduna idzr, biduna idzrin lam yuftir. Oleh karena itu, banyak dari kalangan orang-orang yang beriman, jika ia dipukul atau dipenjara dengan syarat ia mau membatalkan satu hari dari puasa Ramadannya tanpa udzur, maka ia tidak akan mau membatalkannya. Wa hadhil hikmah min ablaghi hikami shiyam wa a'zamiha. Dan hikmah ini termasuk hikmah puasa yang paling besar dan paling agung, yaitu beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sebab tujuan diciptakannya manusia sebagaimana yang telah dijelaskan adalah ibadatullah subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa min hikamis siyam, dan di antara hikmah puasa itu, dan ini adalah hikmah yang kedua, annahu sababun littaqwa, bahwa puasa itu adalah faktor yang menyebabkan terwujudnya ketakwaan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan puasa kepada kalian sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Syekh Ibn Utsaimin menjelaskan, fa inna shaim ma'mur bi fi'li ta'at wa ijtinabil ma'asi. Sebab orang yang sedang melaksanakan puasa diperintahkan untuk melakukan ketaatan-ketaatan dan menjauhi perbuatan maksiat. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qaulaz-zur wal 'amala bih wal jahla walaysa lillahi hajatun bi an yada'a ta'amahu wa syaraba. Siapa yang tidak meninggalkan qaulaz-zur, dan qaulaz-zur bagaimana dijelaskan oleh Syekh Ibn Utsaimin di dalam syarah Bulughul Maram adalah kullu qaulin muharram, semua ucapan yang diharamkan, semua ucapan yang diharamkan. Siapa yang tidak meninggalkan semua perkataan yang diharamkan, wal amala bih, al amala bih ay al amal bizur, dan yang dimaksud dengannya adalah kullu amalil muharram, semua amalan yang diharamkan. Jadi siapa yang tidak meninggalkan semua ucapan yang diharamkan dan semua amalan yang diharamkan, wal jahla, al jahl adalah as-safah, wal udwan ala al-ghair, tindakan tolol dan melakukan tindakan melampaui batas kepada orang lain, walaysa lillahi haja, maka Allah tidak memiliki haja, haja ay irada, keinginan, fi an yada'a ta'amahu wa syaraba, maka Allah tidak menginginkan tindakan seseorang meninggalkan makanannya dan minumannya. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Wa idza kana shaim mutalabbisan bisiyam, apabila orang yang berpuasa itu sedang melaksanakan puasa, fa innahu kullama hamma bi ma'siyah tadzakkar annahu shaim famtana'a anha, maka setiap kali ia ingin melakukan maksiat, ia ingat bahwa ia sedang berpuasa, lalu ia menolak atau ia menjauhi perbuatan maksiat itu, tidak jadi melakukannya. Walihada amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ay as-sha'im an yaqula liman sabba aw syatama inni mru'un sha'im. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang yang sedang berpuasa untuk mengatakan kepada orang yang mencelanya atau mencacinya, sesungguhnya aku adalah seseorang yang sedang berpuasa. Tanbihanlah ala anna shaim ma'mur bil insak anis sabbi wasyatam, dalam rangka mengingatkannya sebagai peringatan bagi dirinya bahwa orang yang sedang berpuasa itu diperintahkan untuk menahan diri dari mencela dan mencerca. Wa tadzkiran li nafsi bi annahu mutalabbis bisiyam, dan dalam rangka mengingatkan dirinya sendiri bahwa ia sedang melaksanakan puasa. Fayamtani anil muqabala bisabi wasyatam, maka ia menolak untuk membalas celaan atau cercaan orang lain dengan celaan dan cercaan yang serupa. Ini hikmah puasa yang kedua, yaitu bahwa puasa merupakan faktor yang menyebabkan lahirnya, terwujudnya ketakwaan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian wa min hikamis siyam, dan di antara hikmah puasa, dan ini adalah hikmah yang ketiga, annal qalba yataqalla lil fikri wal zikri, bahwa hati itu fokus atau konsentrasi untuk berpikir dan berzikir, yaitu ketika puasa. Li'anna tanawul asyahawat yastawjibul ghaflah wa rubbama yuqassil qalba wa yu'mi 'anil haqq, sebab melakukan syahwat-syahwat menyebabkan terjadinya kelalaian, dan boleh jadi ia menyebabkan hati itu keras dan membutakan dari kebenaran. Walidzalika arsyada an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila at-takhfif min at-ta'am wasy-syarab. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan, membimbing untuk mempersedikit mengkonsumsi makanan dan minuman. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma mala'a ibnu adama wi'aan syarran min batnin, tidaklah anak Adam atau manusia itu memenuhi suatu wadah yang lebih jelek daripada perut manusia. Bihasbi ibni Adam luqaymatun yukinna sulbah, cukuplah anak Adam itu mengkonsumsi beberapa suap makanan yang bisa menegakkan tubuhnya. Sulbahu yani zahrahu tasniyah lil kulli jismi juz'ihi, ini adalah penamaan sebagian untuk menunjukkan keseluruhan. Jadi yang disebutkan ini sebagian, yang dimaksud adalah keseluruhan tubuh manusia. Jadi cukuplah anak Adam itu mengkonsumsi beberapa suap makanan yang bisa menegakkan tubuhnya. Fa in kana la mahalata, apabila la mahalah boleh dibaca la muhala dengan memfathahkan min dan mendommahkannya, maknanya in kana la budda min at-tajawuz amma dzukir, apabila seseorang itu harus melampaui apa yang telah disebutkan, yaitu ia harus memakan lebih dari beberapa suap, maka Nabi SAW memberikan tuntutan, tuntunan dan pengarahan. Kata beliau, fasulusun li ta'ani, maka sepertiga isi perutnya untuk makanannya, wasulusun li syarabi, sepertiga yang lain untuk minumannya, wasulusun li nafasi, dan sepertiga yang lain untuk nafasnya. Rawahu Ahmad wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Hadis ini merupakan barometer atau prinsip yang ditetapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian menjadi metode yang ditetapkan oleh para ahli kesehatan atau kedokteran. Dan hadis ini telah dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah di dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam, dengan penjelasan yang sangat bagus, yang apabila seorang muslim dan muslimah mempraktikkan hal ini, maka ia akan hidup dan akan menjalani kehidupan ini jauh dari hal-hal yang membahayakan kesehatan dirinya. Di mana Al-Hafidz Ibnu Rajab di dalam kitab ini telah menjelaskan secara panjang lebar, dan di sini kami akan membacakan sebagiannya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wa hadzal hadis aslun jami' li usul tibbi kulliha. Hadis ini merupakan dasar pokok, asas pokok, fondasi utama bagi fondasi kesehatan seluruhnya, fondasi ilmu kedokteran seluruhnya. Wa qad ruwiya anna ibna abi masawih at-tabi lamma qara'a hadzal hadis fi kitab abi khaisama qala law ista'mala an-nasu hadhihi al-kalimat la salimu min al-amrad wal-asqam wa la ta'attalat al-marshayat wa dakakinu as-sayadila. Dan telah diriwayatkan bahwa Ibnu Abi Masawih, seorang dokter, dan disebutkan bahwa ia bukan seorang muslim, dokter dari kalangan kafir, ketika membaca hadis ini di dalam kitab Abi Khaisamah, ia mengatakan, jikalau manusia menggunakan kalimat-kalimat ini, yaitu apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, jikalau manusia mempraktikkan kalimat-kalimat ini, pastilah mereka akan selamat dari berbagai macam penyakit, dan pastilah akan tutup rumah sakit-rumah sakit dan apotik-apotik. Wa innama qala hadza, dan sesungguhnya ia mengatakan hal ini, li'anna asla kulli da'in at-tuhan, karena sumber segala penyakit itu adalah at-tuhan. At-tuhan adalah bentuk jamak dari tuhanah, yaitu da'un yusibul insan min kasratil aklil wakhin wamtila al-ma'idah, yaitu suatu penyakit yang menimpa manusia akibat banyak mengkonsumsi makanan yang tidak sehat dan memenuhi perutnya, yaitu dengan makanan tersebut. Ini adalah at-tuhamah. Jadi ia mengatakan, karena sesungguhnya sumber semua penyakit itu adalah at-tuhan, yaitu banyak mengkonsumsi makanan tidak sehat dan memenuhi perut. Kama qala ba'dhum, sebagaimana dikatakan oleh sebagian mereka, aslu kulli da'in al-baradah, sumber segala penyakit itu adalah al-baradah, yaitu at-tuhana, memakan atau mengkonsumsi banyak makanan yang membahayakan kesehatan atau makanan tidak sehat dan memenuhi perut. Waruya marfu'an wala yasih raf'u, dan hal ini diriwayatkan secara marfu' namun tidak sahih dimarfu'kannya hadis ini. Wa qala al-Harith ibn Kaldah tabibul Aram, al-Harith ibn Kaldah seorang dokter dari kalangan Arab mengatakan, al-himyatu ra'sud dawa, al-himyah adalah al-ikhlal minat ta'am wa nahwi mimma yadur, mempersedikit mengkonsumsi makanan dan yang semisalnya dari hal-hal yang membahayakan, itu al-himyah. Kata beliau, ra'sud dawa adalah pokok utama obat, wal bitnah ra'sud da, dan al bitnah adalah al-imtila usyadid minat ta'am, kondisi perut yang sangat penuh dengan makanan merupakan ra'sud da, pokok utama penyakit, sumber utama penyakit. Wa rafa'ahu ba'duhum wa la yasih ayaban, dan sebagian mereka meriwayatkannya secara marfu, namun ia juga tidak sahih. Wa qala al-Harith ayaban, dan al-Harith seorang dokter dari kalangan Arab juga mengatakan, telah disebutkan tadi, alladhi qatala al-bariyah wa ahlaka as-siba' fil bariyah idkhalu at-ta'am 'ala at-ta'am qabla al-inhidam, yang membunuh atau membuat mati para makhluk dan membinasakan binatang buas di daratan adalah memasukkan makanan, yaitu satu jenis makanan kepada makanan yang lain sebelum dicerna. Wa qala ghayruh, selainnya mengatakan, lau qila li ahli al-qubur ma kana sababu ajalikum, jika ditanyakan kepada para penghuni kubur apa yang menyebabkan ajal kalian, laqalu at-tuhan, mereka akan menjawab at-tuhan, yaitu mengkonsumsi makanan, banyak mengkonsumsi makanan yang berbahaya bagi kesehatan dan memenuhi perut. Fahadha ba'du manafi' qalilil ghadha wa tarkit tamallu' minat ta'am bin nisbah ila salahil badan wa sihati. Kemudian Al-Hafidh Ibn Rajab mengatakan, maka ini adalah sebagian manfaat makanan yang sedikit dan tidak memenuhi perut dengan makanan berkaitan dengan baiknya fisik dan kesehatan fisik. Wa amma manafi'u bin nisbati ilal qalb Adapun manfaatnya, manfaat mengkonsumsi atau mempersedikit makan bagi hati, wasalahu, dan kebaikan hati, fa'inna qillatal ghada yujibu riqqatal qalbi wa quwwatal faham wa inkisaran nafsi wa da'fal hawa wal ghadab. Maka sesungguhnya makanan yang sedikit itu menyebabkan kelembutan hati, kekuatan pemahaman, tunduknya jiwa, dan melemahnya hawa nafsu serta kemarahan. Wa kasrah al-ghada yujibu biddadali. Dan banyak mengkonsumsi makanan, nah, menyebabkan kebalikan dari hal itu. Ini beberapa penjelasan yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah di dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam. Dan siapa yang ingin penjelasan lebih panjang lebar dan detail, silakan merujuk kepada kitab ini, yaitu hadis yang ke-47 atau dimulai dari halaman 424 dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Jadi hadis ini, itu hadis, tidaklah anak Adam memenuhi suatu wadah yang lebih jelek dari perut dan seterusnya, merupakan bimbingan dan pengarahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diberi oleh Allah tabaraka wa taala jawami'ul kalim, yaitu kemampuan untuk menyampaikan perkataan yang ringkas namun mengandung makna yang luas. Dan ini adalah salah satu dari hadis yang termasuk dalam kategori jawami'ul kalim sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Sebab ini merupakan enam dasar utama bagi kesehatan manusia. Oleh karena itu, ketika Syekh Shalih Al-Fauzan nafidahullah menjelaskan tentang hadis ini, beliau menyebutkan bahwa di dalam hadis ini terdapat larangan dari unsur kenyang, ya. Maka kebiasaan kenyang ketika makan merupakan kebiasaan yang buruk dan bertentangan dengan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis tadi. Sebab kondisi kenyang akan menimbulkan berbagai macam dampak negatif bagi kesehatan dan bagi yang lainnya. Kemudian Syekh Ibn Utsaimin menjelaskan, wa fi sahih Muslim anna Hanzalata al-Usaidi wa kana min kuttabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam ma faqa Hanzalah. Dan di dalam sahih Muslim bahwa Hanzalah al-Usaidi, dan beliau termasuk salah seorang pencatat wahyu yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah terjatuh di dalam sifat munafik Hanzalah. Itu Hanzalah telah terjatuh di dalam sifat munafik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, wa madzat, apakah hal itu? Qal, ia menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, nakunu indaka tudzakkiruna bin nar wal jannah hatta ka'anna ra'ya 'ain. Wahai Rasulullah, kami berada di sisimu di mana engkau mengingatkan kami tentang neraka dan surga seolah-olah kami melihat keduanya dengan mata kepala kami. Faida kharajna min indik, kemudian apabila kami keluar dari sisimu, apabila kami meninggalkanmu, afasnal azwaj wal awlad wal dayat, maka kami membaur, maka kami menghadapi para istri kami, anak-anak kami, dan disibukkan dengan pekerjaan dan profesi kami mencari nafkah. Panasina kasira, maka kami melupakan banyak hal itu, yaitu apa yang telah engkau ingatkan kepada kami tentang surga dan neraka akibat kami bergaul dan sibuk dengan pekerjaan dan profesi kami serta sibuk mengurusi para istri dan anak-anak kami. Al-hadis wazih dan tertera di dalam hadis ini, walakin ya khandalatu sa'atan wa sa'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada Khandalah, dan ini juga merupakan nasihat bagi umat beliau yang lainnya. Akan tetapi wahai Khandalah, sesaat dan sesaat. Dijelaskan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah di dalam syarah Riyadhus Shalihin, makna sa'ah wa sa'ah, yakni sa'ah lirabbi azza wa jal, yaitu sesaat, suatu waktu untuk Rabb azza wa jal, yaitu untuk beribadah kepada Allah azza wa jal. Wa sa'ah ma'al ahl wal awlad, kemudian sesaat atau waktu yang lain digunakan bersama keluarga dan anak-anak. Wa sa'ah lin nafas hatta yu'tiyal insan li nafsihi rahataha wa yu'tiya dawil huquqi huquqahu, dan sesaat yang lain, waktu yang lainnya untuk dirinya, sehingga seseorang itu memberikan kepada dirinya ketenangannya dan memberikan kepada para pemilik hak hak mereka. Jadi hidup itu tidaklah monoton, melainkan waktu yang ada dibagi. Ada waktu untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal, ada waktu untuk bersama keluarga dan anak-anak, ada waktu untuk bekerja, dan ada waktu untuk kepentingan dan kemaslahatan diri masing-masing. Jadi ini nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Khandalah salasa marrat, beliau sampaikan ini 3 kali. Wa qala Abu Sulaiman Ad-Darani, Abu Sulaiman Ad-Darani mengatakan, innan nafsa idza ja'at wa atishat, sesungguhnya jiwa itu apabila ia lapar dan haus, safal qalbu wa raqqa, maka hati itu menjadi bersih dan lembut. Wa idza syabi'at amiyal qalbu, dan apabila diri itu kenyang, maka hati itu menjadi buta. Ini hikmah yang 3 dari puasa, yaitu bahwa hati itu fokus dan konsentrasi untuk berpikir dan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa min hikamis siyam, dan di antara hikmah puasa itu, dan ini adalah hikmah yang 4, annal ghaniyya ya'rifu bihi qadra ni'matillahi 'alaihi bil ghina, bahwa orang kaya mengetahui dengan puasa kadar nikmat Allah kepadanya dengan kekayaan yang diberikan. Aitu an'amallahu ta'ala 'alaihi bit ta'am wasyarab wan nikah, di mana Allah telah menganugerahkan kepada dirinya makanan dan minuman serta istri yang bisa digauli. Wa qad hurimaha kadzir minal khalqi, yaitu pernikahan, yaitu kemampuan untuk menjalin hubungan intim dengan istri. Waqad hurimaha kathir minal khalq. Dan sementara banyak makhluk atau manusia yang tidak mendapatkan nikmat tersebut. Fayahmadullah ala hadhin ni'mah wa yashkuruh ala hadat taisir. Maka ia memuji Allah atas nikmat ini dan bersyukur kepadanya terhadap kemudahan yang diberikannya ini. Wa yadhkuru bidzalik akhahul faqir alladhi rubbana yabitu tawiyan ja'ia. Dan hendaklah ia mengingat saudaranya yang fakir, yang miskin, yang boleh jadi ia bermalam dalam keadaan lapar. Tawin, tawiyan maknanya sama dengan ja'ia, lapar. Fayajud alaihi bisadaqati bisadaqah. Maka ia bersikap dermawan kepadanya dengan memberikan sedekah kepadanya. Yaksu biha auratah, yang dengan sedekah itu si miskin atau si fakir bisa menutupi auratnya. Wa yasuddu biha jawa'atah, dan bisa menghilangkan rasa laparnya. Walidzalik kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling pemurah. Wa ajwada wa kana ajwada ma yakun fi ramadan, dan beliau paling pemurah ketika beliau berada di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril fayudarisuhul Quran, yaitu ketika Jibril menjumpai beliau lalu ia mengajak Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk muzakarah, untuk mengulang-ulang Al-Qur'an yang telah disampaikan Jibril kepada beliau. Ini hikmah yang keempat dari berpuasa, di mana seorang yang diberi kenikmatan kekayaan oleh Allah tabaraka wa taala mengetahui kadar kenikmatan yang Allah berikan kepadanya sehingga ia berbagi kepada orang miskin dan orang fakir dengan memberikan makan dan minum, makanan dan minuman kepada mereka. Kemudian kita lanjutkan, wa min hikamis siyam, dan di antara hikmah puasa, dan ini adalah hikmah yang kelima, at-tamarrunu ala dhabtin nafas was-sayqaratu 'alayha wal-quwwatu 'ala al-insab bi zimamiha. At-tamarrun ala dhabtin nafas, berlatih untuk mengontrol diri. As-saytara 'alayha, menguasai diri. Wal-quwwatu 'ala al-insab bi zimamiha, dan kuat di dalam memegang kendalinya. Hatta yatamakkana min at-tahakkumi fiha wa yaqudaha ila ma fihi khairuha wa sa'adatuha, hingga seseorang itu mampu mengendalikan jiwanya, dirinya, dan mengarahkan jiwanya kepada hal-hal yang di dalamnya terdapat kebaikannya dan kebahagiaannya. Bainan nafsa ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sebab jiwa atau nafsu itu memiliki kecondongan untuk menyuruh kepada kejelekan kecuali jiwa yang dirahmati oleh Rabbku. Faida atlaqal mar'u li nafsihi 'inanaha aw qa'adahu fil mahalik. Maka apabila seseorang itu melepaskan tali kendali jiwanya, maka jiwanya akan menjerumuskannya di dalam kebinasaan. Wa idza malaka amraha wa saytara 'alayha tamakkana min qiyadatiha ila a'la al-maratib wa asna al-matalib. Dan apabila ia mampu memegang perihal jiwanya serta menguasainya, maka ia akan mampu mengendalikannya serta mengarahkannya kepada derajat yang paling tinggi dan tujuan yang paling mulia. Ini faedah atau hikmah yang kelima dari puasa, yaitu berlatih mengontrol diri dan menguasai diri. Kemudian wa min hikami shiyam, dan diantara hikmah puasa, dan ini adalah hikmah yang keenam, kasrun nafsi wal haddu min kibriyaiha hatta taqdu alil haqqi wa talin lil khalqi, yaitu menundukkan jiwa atau diri serta mencegahnya, menghalanginya dari sifat sombongnya, sehingga jiwa itu tunduk kepada kebenaran dan melunak, bersikap lunak atau lembut kepada sesama makhluk. Fa inna shiba'a war riya wa mubasharatan nisa yahmilu kullun minha 'alal ashar wal batar wal 'ulu wat takabbur 'alal khalqi wa 'anil haqq. Sebab kondisi kenyang dari makanan dan kondisi kenyang dari minuman serta melakukan hubungan intim dengan kaum wanita, masing-masing dari hal ini menggiring kepada sikap sombong dan angkuh. Al-ashar, al-batar, al-ulu dan takabbur, ini semuanya sama maknanya, menggiring kepada sikap sombong dan angkuh terhadap sesama makhluk dan angkuh dari kebenaran. Wa dzalika anna an-nafsa 'inda ihtiyajiha li hadhil umur tashghalu bi tahsiliha. Yang demikian itu dikarenakan jiwa itu ketika membutuhkan perkara-perkara ini, maka ia disibukkan dengan hal-hal untuk mendapatkannya. Wa idza tamakkanat minha tamakkanat minha ra'at annaha dhahirat bi matlubiha. Apabila ia memiliki kemampuan terhadapnya untuk mendapatkannya, maka ia memandang bahwa ia telah memperoleh apa yang dicarinya. Fayahsulu laha minal farahil madmum wal batar ma yakunu sababan lihalakiha. Maka ia akan merasakan kegembiraan yang tercela dan kesombongan yang menjadi penyebab kebinasaannya. Wal ma'sum man 'asamahu Allah ta'ala. Dan orang yang terjaga adalah orang yang dijaga oleh Allah ta'ala, yaitu dari hal-hal yang tercela tersebut. Ini hikmah yang keenam dari puasa, yaitu menundukkan jiwa dan mencegah jiwa dari sifat sombong dan angkuhnya. Kemudian wa min hikamis siyam, dan diantara hikmah puasa, dan ini adalah hikmah yang ketujuh, anna majariyad dam tadiku bisababil ju' wal 'athash, bahwa aliran darah itu menjadi sempit disebabkan kondisi lapar dan haus. Fatadik majari syaitan minal badan, maka menjadi sempit pula aliran syaitan di dalam tubuh manusia. Kainna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam, sebab syaitan itu mengalir pada diri anak Adam, pada diri manusia, nah pada aliran darahnya, seperti aliran darahnya. Dan ini sebagaimana tertera dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan makna hadis ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan adalah bahwa syaitan itu memasuki diri manusia. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan kama sabata dzalik fi sahihain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hal itu telah tertetapkan di dalam as-sahihain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa taskun bisiyam wa sawisu syaitan, maka akan reda dengan puasa waswas atau godaan syaitan itu. Wa tankasir sawratu syahwah wal ghadab, dan akan reda gejolak syahwat dan kemarahan dengan puasa tersebut. Walidzalika qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syara syabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj, wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka hendaklah ia menikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji, sebab menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Wa man lam yastati' fa alayhi bis-sawm fa innahu law wija, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya ia ibarat tameng bagi dirinya, yaitu menjaga dirinya. Muttafaqun alaih. Wa ja'ala as-sawm wija' li syahwatin nikah wa kasran li haddatiha Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan puasa itu sebagai tameng bagi syahwat pernikahan, syahwat melakukan hubungan intim dengan wanita. Dan kasran li haddatiha, dan bisa menenangkan dan meringankan gejolak syahwat tersebut, ya, syahwat seksual. Ini faedah atau hikmah puasa yang ketujuh, yaitu bahwa dengan puasa aliran darah akan dipersempit. Kemudian yang menyebabkan menjadi sempit pula aliran setan di dalam tubuh manusia. Kemudian wa min hikami shiyam, dan di antara hikmah puasa, dan ini adalah hikmah yang ke-8, hikmah yang terakhir disebutkan oleh Imam Ibn Utsaimin rahimahullah, ma yatarattabu alaihi min al-fawaid as-sihhiyah allati tahsul bi taqlil at-ta'am wa irahati jihazil الهضم لمدة معينة وترتب بعض الرطوبات والفضلات الضارة بالجسم وغير ذلك. Di antara hikmah puasa adalah apa yang diperoleh dari puasa berupa manfaat-manfaat dari segi kesehatan yang diperoleh dengan mempersedikit makanan, dengan mengistirahatkan organ pencernaan untuk masa tertentu, dan dengan mengendapnya sebagian ar-rutubat, yaitu sekelompok gejala yang muncul atau diderita tubuh disebabkan perubahan panasnya tubuh dan seterusnya, wal fadalat ad-dharrah bil jisim, dan zat yang tidak baik yang membahayakan tubuh serta yang lainnya. Jadi hikmah puasa yang ke-8 adalah hikmah atau manfaat-manfaat yang diperoleh dari melakukan puasa bagi kesehatan manusia. Dan para ahli kesehatan dan kedokteran telah menyebutkan beberapa faedah dari melakukan puasa. Di antaranya yang pertama adalah ketika berpuasa, sel-sel tubuh mengalami proses yang disebut dengan autofagi. Dan autofagi itu merupakan cara tubuh untuk membersihkan diri dari sel-sel tua dan rusak, sehingga dapat membentuk sel-sel baru yang lebih sehat. Kemudian yang kedua, puasa itu merupakan proses detoksifikasi, yaitu penawaran atau penetralan toksin Toksin itu adalah zat racun di dalam tubuh. Jadi dengan puasa dinetralkan zat-zat racun yang terdapat di dalam tubuh. Kemudian manfaat yang ketiga adalah mengontrol gula darah. Kemudian yang keempat, mengurangi peradangan yang berpotensi menjadi biang penyakit jantung, kanker dan yang lainnya. Kemudian yang kelima, meningkatkan kesehatan jantung. Dan yang keenam, membantu penurunan berat badan. Dan ini tentu disertai dengan menjauhi makanan-makanan yang tidak sehat bagi tubuh. Kemudian yang ketujuh, mengurangi kolesterol jahat atau LDL. Ini beberapa manfaat dan masih banyak manfaat yang lain bagi kesehatan tubuh manusia. Dan berkaitan dengan hal ini, ada sebuah pengalaman yang diceritakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala ketika beliau merasakan sakit di perut dan dada beliau ketika beliau bermukim atau berdomisili di Damaskus sebelum kepindahan beliau ke Yordania, di mana beliau berobat kepada salah seorang dokter yang berjarak 15 kilo dari rumah beliau dengan mengendarai sepeda motor selama lebih kurang 10 tahun. Namun usaha berobat yang beliau lakukan tidak membawa faedah apapun. Suatu hari beliau membaca sebuah buku yang ditulis oleh salah seorang dokter, di mana di dalam buku tersebut sang dokter menyarankan metode berpuasa untuk penyembuhan penyakit, yaitu berpuasa selama 40 hari. Dan di sini puasa yang dimaksud adalah 40 hari tidak mengkonsumsi makanan apapun kecuali hanya air putih murni. Ya, tidak ada kopi, tidak ada teh dan yang lainnya. Kemudian setelah membaca buku ini, Syekh Al-Albani mempraktekkan hal ini. Mempraktekkannya untuk diri beliau, yaitu beliau tidak mengkonsumsi makanan apapun kecuali hanya air putih. Dan setiap harinya turun berat badan beliau 0,5 kilo. Namun beliau tetap bersemangat, di mana beliau tetap melakukan safar atau perjalanan untuk berdakwah ke daerah-daerah yang lain seperti Halab, Al-Ladakiyah dan yang lainnya dari kota-kota yang ada di Damaskus. Kemudian setelah berjalan selama 22 hari atau 23 hari beliau melakukan perjalanan ke daerah Hems. Kemudian bus yang membawa beliau berhenti di salah satu terminal untuk menurunkan penumpang dan mengangkut penumpang yang baru. Dan biasanya bus tersebut berhenti selama 30 menit. Nah, kemudian ketika itu Syekh Al-Albani mencium bau makanan yang sedap, ya, seperti bau kacang yang sedang dimasak, kemudian bau hati yang sedang dimasak dan yang lainnya. Dan itu kata Syekh Al-Albani, ketika mencium aroma makanan tersebut, beliau mengatakan itu merupakan ujian terberat yang aku lalui di dalam upayaku menjalankan metode pengobatan ini. Namun aku berusaha menguatkan kesabaranku dan aku cukup mencium makanan tersebut tanpa memakannya. Kemudian setelah berlalu 40 hari, nah pada hari yang ke-41, Syekh Al-Albani pergi ke dokter yang sebelumnya beliau berobat kepadanya. Lalu sang dokter memeriksa kondisi Syekh Al-Albani, dan sang dokter mendapati Syekh Al-Albani telah sembuh dari beberapa penyakit yang beliau idap sebelumnya. Dan setelah itu Syekh Al-Albani menceritakan pengalaman beliau ini kepada setiap orang yang mengeluhkan sakit kepada beliau. Di antaranya adalah seseorang yang memiliki akhlak yang baik dan sering bergurau, dan tiba-tiba ia terserang penyakit dan berubah menjadi gila, di mana ia tidak meninggalkan sesuatu melainkan ia memecahkannya. Dan ia dibawa berobat oleh keluarganya ke beberapa rumah sakit, namun tidak menghasilkan apapun. Lalu Syekh Al-Albani menasihatkan agar mencoba metode yang pernah beliau tempuh, yaitu berpuasa atau tidak mengkonsumsi makanan apapun selama 40 hari kecuali minum air putih saja. Maka orang ini pun berpuasa selama 6 hari, namun ia tidak mampu menyempurnakannya, namun ia mendapati kondisinya membaik. Setelah itu, ia kembali melanjutkan 6 hari puasa yang lain, kemudian ia tambah puasa yang lainnya hingga mencapai 30 hari. Dan setelah 30 hari, hilang penyakit gila yang dideritanya. Dan jadilah orang ini menceritakan pengalaman ini kepada orang yang mengeluhkan sakit kepadanya. Setiap datang orang mengeluhkan sakit kepadanya, ia sampaikan pengalaman Syekh Al-Albani ini. Dan diantaranya adalah seseorang yang datang kepadanya yang menceritakan tentang kondisi ibunya, di mana ibunya tidak bisa bangun dari tempat tidurnya karena sakit dan tidak bisa bergerak sama sekali. Maka ia pun menyarankan agar keluarganya menyuruh sang ibu untuk berpuasa. Namun mereka menjawab, bagaimana kami menyuruhnya berpuasa sedangkan ia adalah wanita yang sudah tua, tidak mampu berpuasa, dan ia akan mati jika kami melakukan hal itu kepadanya, jika kami tidak memberikan makanan kepadanya. Namun orang itu menasihatkan, apabila sang ibu meninggal, maka kalian telah terbebas darinya, dan apabila ia sembuh, maka alhamdulillah inilah yang kalian inginkan. Kemudian mereka pun mengatakan, pasti sang ibu akan menangis dan berteriak. Maka orang itu mengatakan, biarkan ia menangis dan berteriak sebagaimana yang diinginkannya. Akhirnya mereka mencoba metode ini kepada sang ibu, dan mereka tidak memberikan kepadanya kecuali air. Yaitu gelas yang berisi air saja. Lalu sang ibu meminumnya, dan sang ibu terus menangis dan berteriak karena kelaparan. Namun mereka tidak menuruti keinginannya untuk mengkonsumsi makanan. Sampai akhirnya, setelah berlalu 6 atau 7 hari, sang ibu bisa berjalan di atas kedua kakinya dan ia sembuh. Walhamdulillah. Inilah pengalaman dari Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala ketika beliau menderita sakit, dengan menerapkan apa yang beliau istilahkan dengan as-sawmat tibbi, puasa ala kedokteran, yaitu tidak mengkonsumsi makanan apapun kecuali air putih. Dan ini menunjukkan betapa besar manfaat dari mempersedikit mengkonsumsi makanan. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, "Fama a'zama hikmatallah wa ablaghaha Alangkah besarnya hikmah Allah. Alangkah agungnya hikmah Allah dan alangkah besarnya. Wa ma anfa'a syara'i'ah lil khalqi wa aslahaha. Dan alangkah besarnya manfaat syariat Allah bagi para makhluk dan besarnya kemanfaatan atau kemaslahatannya. Allahumma faqihna fi dinik. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang memahami agamamu. Wa alhimna ma'rifata asrari syariatik. Dan berikan petunjuk kepada kami untuk mengetahui rahasia syariatmu. Wa aslih lana syu'una dinina wa dunyana. Perbaikilah urusan agama kami dan dunia kami. Wa ghfir lana wali walidina wali jami'il muslimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ampunilah kami, ampunilah orang tua kami dan segenap kaum muslimin dengan rahmatmu, wahai zat yang maha memiliki sifat rahmat. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Demikian, wallahu ta'ala a'la wa alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.